Sebuah lagu yang Anda minta, Kelangan Monata. Monata. Terima kasih. Special buat semuanya yang request lagu ini. Thank you. Tristan. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Barokallah.